Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum melanjutkan kajian kita Bulughul Maram, ada sedikit yang perlu tambih, diingatkan. Beberapa dari ikhwah dalam sholat jamaah masih tampak sering terlihat mukhalafatul imam, menyalahi imamnya. Sementara kita tahu Rasulullah SAW menyebutkan innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti, dimutaba'ai. Maka di sana seperti fuqaha sebutkan ada tiga perbuatan makmum terkait imamnya atau kepada imamnya. Yang pertama mukhalafah, dan ini haram, tidak boleh menyalahi, berbeda dengan imamnya. Yang kedua muwafaqah, ini juga haram, menyamai. Muwafaqah beda dengan mutaba'ah. Muwafaqah menyamai, membarengi. Jadi imamnya rukuk, Allah Akbar, dia langsung turun rukuk. Imamnya Allah Akbar sujud, dia turun sujud. Lah, para sahabat menunggu Rasul sampai meletakkan dahinya di bumi, baru mereka turun sujud. Itu yang namanya mutaba'ah, mengikuti, bukan menyamai, bukan membarengi. Maka muwafaqah juga enggak boleh. Nah, yang ketiga mutaba'ah, dan ini yang diperintah. Mukhalafah dalam harokat wal af'al adh-dhahirah, dalam gerakan dan amalan dhahir yang terlihat dalam sholat, itu tidak boleh. Karena kalau mukhalafah batin boleh. Mukhalafah batin artinya beda niat. Kamu misalnya imamnya sholat asar, kamunya belum sholat duhur, ikut di belakang imam tapi kamu niat sholat duhur. Beda niatmu, tapi itu suatu yang tidak tampak, diperbolehkan menyalahi imam dalam sesuatu yang enggak tampak. Tapi dari sesuatu yang tampak terlihat tidak boleh, dalam harokat, gerakan-gerakan yang terlihat. Termasuk, dan ini yang ingin saya tambih, ketika imam tidak melakukan duduk istirahat di antara dua sujud, di antara rokaat pertama ke rokaat kedua, atau rokaat ketiga keempat, dia dari sujud langsung berdiri. Terlihat mukhalafah jelas, imammu gak duduk, kamu duduk, duduk istirahat. Jadi imam setelah sujud Allahu Akbar langsung berdiri, dan boleh istirahat sunnah kalau dia mau lakukan. Kalau enggak ya sudah, dia berdiri langsung, kamunya gak langsung berdiri, mukhalafah dulu kepada imamnya, menyalahi imamnya berbeda. Kamu duduk dulu, imamnya sudah berdiri, kemudian kamu berdiri. Terlihat jelas dari amalan semacam itu menyalahi imam secara zahir, dan itu masuk dalam larangan. Maka perlu diperhatikan, kalau memang imammu tidak duduk, ya jangan duduk, duduk istirahat. Nah, baik. Kembali kepada hadis Ibn Hajar rahimahullah menyebutkan wa an Abi Hurairah qala qala Rasulullah SAW man yas'alin nasa amwalahum takathuran fa innama yas'alu jamron fal yastaqil aul yastakthir. Rawahu Muslim. Barang siapa yang minta-minta ke orang, minta harta benda mereka untuk memperbanyak, memperbanyak hartanya sendiri, maka sesungguhnya dia mengumpulkan dan meminta bara api jahanam. Maka hendaklah dia meminta sedikit ataupun banyak. Nah, ini sama saja makna hadis. Kamu mau sedikit, mau banyak, hal itu terlarang dan diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man yas'alin nas amwalahum takathuran. Takathuran mansub alal maf'uliyah, maf'uli ajli. Ini yang disebut maf'uli ajli. Yani takathuran li ajli takathur. Dengan tujuan memang niatnya memperbanyak harta dia atau keuntungan dia. Dia minta ke sana, dia minta ke sini. Dia minta ke fulan, dia datangi fulan, minta lagi. Min ajli takatsur. Untuk memperbanyak harta bendanya. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan celaan atau ancaman ini bagi yang meminta takatsuran dengan niat tujuan memperbanyak. Fa inna mayas'alu jamron, maka dia seperti meminta atau mengumpulkan bara api jahannam. Dengan demikian kalau dikompromikan dengan hadis Ibni Umar yang sebelumnya, Rasul katakan la yazalul mas'alu ya'adikum hatta ya'ti yaumul qiyamah wala syafi wajhihi muz'atul lahm. Oh, dia terus minta-minta, datang di yaumul qiyamah dalam keadaan di wajahnya na'udzubillah tidak ada dagingnya. Apakah kemudian ini disamakan seperti yang sebelumnya? Dalam artian, apakah yang dimaksud yang datang di yaumul qiyamah tidak ada wajahnya, tidak ada dagingnya pada wajahnya, itu kalau meminta takatsuran, kalau memperbanyak harta bendanya, kalau enggak, enggak. Melihat hadis, hukuman atau ancaman yang Rasul sebutkan berbeda. Yang itu Tetap saja orang minta-minta sampai yaumul qiyamah enggak ada daging di wajahnya datang di yaumul qiyamah. Karena dia enggak punya kehormatan, dia buang, dia rusak dengan minta-mintanya. Yang ini mengumpulkan bara api jahanam, seperti meminta bara api jahanam. Maka beda. Usuliyin, para ulama usul mengatakan dua dalil kalau hukumnya atau ancamannya beda maka enggak bisa dikompromikan. Artinya yang mutlak tidak bisa dilarikan kepada muqayyad. Yang mutlak tadi minta-minta datang di wajahnya enggak ada daging. Muqayyad takatsuron. Gak bisa kemudian dikompromikan, dijamak misalnya dengan dikatakan yang dilarang, yang diharamkan, yang dicela, diancam adab kalau meminta untuk memperbanyak harta. Kalau enggak, gak sampai dihukum atau gak sampai diancam dengan adab. Itu gak bisa karena hukum keduanya berbeda. Maka masing-masing ya pada hukumnya. Maka dikatakan meminta-minta itu sendiri sudah tercela. Minta harta orang itu sudah haram. Ancamannya ya datang di yaumul qiyamah enggak ada wajah di enggak ada daging di wajahnya. Oleh itu billah. Satu. Kalau dia meminta-minta, dua sekarang. Dia meminta-minta takatsuron, maka lebih berat hukumannya. Memperbanyak harta dia sendiri, maka dia mengumpulkan atau seperti meminta bara api jahanam. Serupa dengan ini, untuk lebih jelas, seperti masalah isbal. Pakaian yang laki. Bagi orang laki yang di bawah mata kaki. Ada nas mengatakan ma asfala minal ka'ben fa finnar. Pakaian laki di bawah mata kaki neraka, itu ancamannya. Di hadis lain termasuk orang yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan, tidak akan bagi mereka azab yang pedih, termasuk yang mengisbalkan pakaiannya karena khuyala, karena kesombongannya. Hukumnya kan beda. Yang ini neraka, ancaman azabnya. Yang ini berlapis, tidak dilihat Allah, tidak disucikan dari dosanya, dan baginya azab yang pedih. Ketika dia lakukan itu dengan kesombongan, maka gak bisa dikompromikan. Seperti ini gak bisa dijamak, sehingga tidak bisa dikatakan isbal itu haram kalau khuyala. Kalau enggak khuyala boleh, enggak apa-apa, asal enggak ada kesombongan. Enggak bisa. Karena nasnya beda, hukumnya pun berbeda. Ancaman yang Rasul sebutkan berbeda. Maka dari itu yang benar seperti fuqaha sebutkan, masing-masing dengan hukumnya. Anda membiarkan pakaian Anda di bawah mata kaki Anda mujarrad, semata-mata gak ada niat sombong, gak ada apa, tapi pakaianmu di bawah mata kakimu neraka ancamannya. Rasul yang katakan. Yang kedua, Anda memanjangkan pakaian di bawah mata kaki dengan karena khuyala, kesombongan, lebih parah hukumannya. Anda tidak akan dilihat oleh Allah di yaumul qiyamah, Anda tidak akan disucikan dari dosa-dosa Anda, dan bagi Anda disiapkan azab yang pedih. Ini pun sama seperti itu. Hadis Abu Hurairah menunjukkan bahwa meminta-minta ke orang takatsuron, karena memperbanyak harta itu haram dan termasuk kabair, karena dosa yang diancam sedemikian rupa pertanda kalau dia dosa besar. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berarti ketika Rasulullah katakan takatsuron, menunjukkan pula kalau dia meminta karena memang ada kepentingan mendesak, ada hajat pada dirinya, berarti itu boleh. Tidak termasuk yang Rasul sebutkan ancamannya dalam hadis ini. Karena dia enggak sedang takatsuron, memang ada hajat. Seperti man asobatul jaihah, nas'alullahal afiyah, orang rumahnya terbakar misalnya, atau tokonya hangus habis, dirampok atau apa, terbakar, enggak ada modal orang ini sudah. Nah, dia minta ke orang sebatas untuk dia bisa melangsungkan kehidupannya, atau dia punya modal lagi usaha untuk kerja, boleh. Karena yang Rasul ancam takatsuron, dan dia tidak terus-menerus meminta-minta kepada orang sebatas hajat yang ada padanya. Hadis pula dalil bagi kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sama dengan perbuatannya. Sebagaimana dia memperbanyak, minta-minta memperbanyak harta, maka di yaumul qiyamah hukumannya sama, dia memperbanyak bara api jahannam. Hukumannya setimpal atau sama, sejenis dengan apa yang dia lakukan. Di dalam hadis konteks pembicaraan mempengaruhi makna. Konteks pembicaraan mempengaruhi makna. Difahami dari konteks perkataan, tentu ma'ruf, baik itu dalam kalamullah ataupun kalam Rasul SAW, dalam ayat atau hadis, atau bahkan ucapan manusia, orang bisa pahami dari konteksnya. Kenapa demikian? Karena hadis kalau dilihat secara letter lek tekstual, perintah bentuknya fal yastaqil au yastaqtir. Lam di situ lamul amr, lam perintah. Apa iya kalau dipahami apa adanya? Berarti Rasul memerintahkan untuk banyak-banyak meminta, banyak-banyak yang meminta, atau sedikit nggak apa-apa. Enggak, karena konteksnya dari awal celaan, larangan bagi orang yang minta-minta. Maka ketika Nabi katakan fal yastaqil, fal yastaqtir, mau sedikit, mau banyak, ini sama bagimu, tercela semua itu. Dan ma'ruf itu dalam konteks bisa dipahami. Omongan orang misalnya, kalau orang tua misalnya menyampaikan kepada anaknya ngelanggar apa gitu yang dilarang oleh orang tuanya, karena kesal atau ngancem, orang tuanya berkata, lagi kamu lakukan, terus, terus, teruskan, teruskan. Apa iya si anak muhami, oh diperintah teruskan aku. Konteksnya mafhum bahwa itu ancaman, bukan kemudian disuruh meneruskan, berarti itu ancaman, bukan diperintah untuk melanjutkan. Konteks menentukan makna suatu ucapan. Hadis juga menganjurkan untuk orang itu punya sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan padanya. Karena kalau menuruti kemauan dan hasrat, ya gak ada ujung pangkalnya. Takatsuron. Sebetulnya kamu sudah punya uang misalnya, punya penghasilan, rezeki yang Allah berikan dari usahamu sendiri misalnya. Ada misalnya, ya Allah 100 ribu di tanganmu, di sakumu. Ini. Ya, alhamdulillah cukup. Tapi kalau memang dasar hina dan rendah jiwanya, takatsuron, dia minta-minta ke orang. Bagaimana supaya bisa dapat 200? 200 minta lagi ke fulan, nanti 300, sampai bagaimana mencapai 500, bahkan 1 juta. Enggak akan ada hentinya. Tapi kalau orang punya qanaah, dia akan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan padanya, itu yang terbaik baginya. Artinya perlu dilatih jiwa masing-masing orang, perlu dibiasakan untuk merasa cukup sehingga tidak menunggu bantuan orang, tidak minta-minta dari apa yang di tangan orang lain. Wan Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayati bi huzmah min al-hatab ala dhahrihi fayabi'uha fayaquf fa biha wajhahu khairun lahu min an yas'alan nas a'tauhu aw mana'uh. Rawahu Muslim. Rasulullah sebutkan ketika salah seorang dari kalian mengambil talinya, dia bawa talinya, kemudian dia kumpulkan kayu, ini kayu bakar, ranting-ranting. Di zaman dulu, orang untuk butuh masak atau ini pakai kayu bakar. Nah, dia kumpulkan itu ranting-ranting, dia ikat dengan tali tadi yang dia bawa. Dia ikat, kemudian dia pikul di pundaknya, dibawa ke pasar, dijual, laku. Ya, ini dari situ dia dapat keuntungan untuk kehidupan dia dan keluarganya, sehingga dengan itu terjaga wajahnya, ini kehormatannya, karena minta-minta, mengemis dan meminta ke orang, kehinaan. Makanya tadi Rasul ancam, di yaumul qiyamah datang, gak ada daging di wajahnya. dengan dia jualan bahkan seadanya, kalaupun itu kayu bakar, ranting kering, tapi dia terhormat, dia gak minta-minta ke orang, itu lebih baik bagi dia ketimbang dia minta-minta ke orang, baik diberi ataupun tidak. Perkaranya bukan kemudian kamu katakan, tapi aku dikasih kalau minta, kalau ke fulan aku diberi. Bukan masalah diberi atau gak diberi, kehormatanmu. Dididik seorang muslim oleh rasulnya untuk punya harga diri, punya kehormatan, gak sampai minta-minta ke orang. Aziz, syarif, punya izzah, punya syaraf, mulia, sehingga gak punya hutang budi ke orang, gak rendah di mata orang, mulia. Di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan atau wasiat kepada umatnya bahwa usaha seseorang yang selama itu halal jauh lebih baik bagi dia. Kalaupun sedikit penghasilannya mungkin, ya sabar. Insyaallah mungkin dengan berjalannya waktu bertambah dengan kesabarannya, dengan keuletannya, dengan ketekunannya, berkembang, berkembang, bertambah. Ala kulli hal dia mulia, dia hidupi dirinya sendiri atau keluarganya dengan usaha dia, dengan keringatnya. Bahkan beliau contohkan, kalaupun harus dengan yang sesederhana itu, mengumpulkan kayu bakar, ranting-ranting untuk dijual, orang butuh di zaman itu untuk kayu bakar, untuk masak, untuk ini. Kalau musim dingin ya untuk penghangat di rumah mereka. Ala kulihal dibeli oleh orang walaupun dengan zamanin baks, harga yang sangat murah, tapi yang jelas itu hasil keringat dia sendiri, lebih baik daripada dia minta-minta ke orang. Dari situ, jika dia punya usaha atau kemampuan yang lebih dari itu, ya tentunya lebih baik. Punya profesi atau usaha yang menghasilkan keuntungan baginya, maka bagus. Kalaupun itu bahkan Quran, artinya dengan dia mengajarkan Quran, membaca Quran atau mengajarkan tafsirnya, karena Rasulullah sebutkan inna ahaqqa ma ta'khuduna bihil ajr kitabullah, termasuk yang paling pantas berhak kamu dapati upah darinya adalah kitabullah, Quran. Ini paling pantas untuk kamu dapat upah, artinya kamu dengan mengajarkan Quran ke orang lain dan mendapat upah dari situ, itu upah yang paling berhak kamu dapati. Kalau saja dengan tenaga orang berhak kan dapat, dia nukang, dia apalah kerja dengan tenaganya, dia dapat upah di akhir hari atau akhir pekan misalnya atau akhir bulan dari tenaga dia, dia dan berhak dia dapat upah itu, dia sudah keluar tenaga. Itu yang dia jual adalah tenaganya. Ini yang dia berikan adalah ilmu yang dia punya tentang Quran, dia ajarkan ke orang dan dia dapat upah dari itu. Ahad itu paling berhak, termasuk penghasilan yang baik yang didapati oleh seseorang. Nah, Taib. Hadis menunjukkan bahwa secara umum profesi itu berbeda-beda. Dan ma'ruf, orang pun begitu mensikapi. Enggak sama. Makanya Rasul katakan, la'an ya'khudha ahadukum hablahu. Kalaupun seandainya harus dengan kerja ini, mengumpulkan kayu bakar ranting kering untuk dia jual, menunjukkan itu sebetulnya di awal usaha yang rendah atau profesi yang bawah, tapi halal dan jauh lebih baik daripada dia minta-minta ke orang. Nah, maka menunjukkan profesi orang dan kerjaan itu beda-beda tingkat, apa ya, tingkat sosialnya, dan ya emang beda, nggak bisa disamakan antara yang ini dan yang itu. Hadis pula menunjukkan amalan kerjaan halal, mubah, yang kamu lakukan jauh lebih baik ketimbang kamu minta-minta. Artinya jangan sampai kamu katakan misalnya, wah gak level sama saya, aku ini lulusan S1 di fakultas ini, masa suruh kerja itu, aku ini masa suruh apa gitu, bagian nyapu atau bagian apa misalnya. Ya akhirnya kalau memang gak ada kerjaan dan itu peluangmu yang ada, dari situ kamu bisa menghidupi dirimu, gak minta ke orang, jauh lebih baik. Itu yang dimaksud. Jangan terhalangi, jangan terhalangi karena gengsimu, karena kamu anggap dirimu punya titel, punya ijazah tertentu, sehingga merasa gak pantas dengan kerjaan ini, gak mau. Kamu lebih memilih nganggur walau ada penghasilan, ujung-ujungnya nanti naudzubillah ngemis dan minta-minta ke orang. Padahal kalau saja dia mau kerja, banyak lapangan pekerjaan yang halal, yang mubah, banyak. Wah, kata ada salah satu ikhwah, dan dia sarjana, tapi ya di bidang dia tidak termudahkan baginya untuk bisa dapat kerja di situ, di bidang dia, di yang dia memang dapat apa titel S1 di situ. Ala kulihal dia enggak putus asa dan enggak malu. Alhasil dia bidang usaha yang dia tekuni dan masya Allah menghasilkan cukup besar adalah mengumpulkan barang bekas. Kita tahu saat kita kumpul, nah jangan dibuang ini, apa, botol-botol habis diminum atau gelas aqua ini, nggak malu dia dikumpulkan ini, masukkan kresek sama dia, kumpulkan, dikilo, dijual. Masya Allah bagus penghasilannya. Kita ajak ngobrol, cukup bagus. Dia punya anak waktu itu 3 atau 4. Alhamdulillah mencukupi, kata dia. Mencukupi untuk hidup sekeluarganya. Dari situ pemulung-pemulung itu setor ke dia, dia beli dengan harga sekian. Alhasil keuntungan halal, peredaran mubah. Ala kulli hal, sebagian orang gengsi, penyakitnya di sini. sehingga berbulan-bulan atau bahkan lama enggak mau kerja dengan alasan kerja apa ya, enggak tahu, enggak ada lapangan pekerjaan bagi saya. Bukan enggak ada, kamu yang malas, kamu yang gengsi. Banyak pekerjaan halal yang bisa kamu lakukan. Dan itu lebih baik dari hasil keringatmu sendiri. Hadis pula mengisyaratkan bahwa boleh orang itu menjual hasil olahan atau kerjaan dia sendiri. Karena kalau dalam hadis, yaitu hasil dia, kayu dia kumpulkan, ranting-ranting kering ini dia ikat, dia pikul di pundaknya, dia bawa ke pasar, dia jual. Ala kulli hal, begitu yang lain. Kalau memang itu pekerjaanmu, kamu buat sesuatu, itu buatanmu, kamu buat kue misalnya, kamu buat apalah, minuman atau apa, dan buatanmu itu kamu sendiri yang jual. Kamu jual ke konsumen, ke orang. Aku jual ini buatan saya sendiri, ini resep saya, ini. Hasil boleh. Dan hadis mengisyaratkan ke sana. Nah, hadis pula mengisyaratkan bahwa orang mencukupkan dengan dirinya sendiri jauh lebih baik daripada dia menunggu atau menggantungkan kepada orang lain. Menunggu atau menggantungkan kepada orang lain. Ini memasrahkan kerjaannya atau apa profesinya ke orang lain. Dengan dia tangani sendiri, dia jual sendiri, dia ini, sebisa mungkin itu lebih baik dan lebih memuaskan bagi dirimu, karena kamu akan mendapati seperti yang kamu inginkan, persis seperti yang kamu mau. Kalau kamu wakilkan, kamu pasrahkan ke orang, belum tentu itu terjadinya seperti yang kamu inginkan. Kamu kecewa, kamu kurang senang dan lain sebagainya. Makanya orang Arab punya pepatah awam tapi bagus. Mereka bilang la yahukku jismak illa bidhufrak. Enggak akan ada yang bisa menggaruk gatalmu kecuali kukumu sendiri. Ibaratnya kalau misalnya di punggung biasanya gatal. Kamu minta tolong ke teman kan, tolong anu garukkan. Ya dia bantu garuk, tapi apa bisa pas? Enggak. Anu kurang ke kiri, ya turun sedikit, naik sedikit, kurang ke sini. Enggak akan ada yang bisa pas di tempat yang kamu inginkan kecuali kukumu sendiri. Maksudnya itu, enggak akan ada yang bisa puas. Kamu ingin puas, kamu ingin lega dan persis seperti yang kamu mau, ya kerjakan sendiri. Jangan nunggu orang, jangan pasrahkan ke orang. Dulu membeb faidah Dulu siapa? Ahasan, Allah yarhamu, yang mendirikan Persis. Dia bikin majalah namanya Muslimun. Majalah Muslimin, ma'ruf Al-Muslimun. Di masa dia hidup, penulis naskah dia sendiri. Beliau sendiri nulis naskah ini. Nanti ada gayung bersambut tanya jawab dengan pembacanya. Nanti ini itu, walhasil sampai selesai dia yang nulis, penulis naskah. Nanti apa setelah ditulis itu, layout atau apa namanya, bagian layout dia sendiri, disusun rapi ini itu. Setelah itu naik cetak, dulu belum ada mesin cetak, pakai offset atau apa mesin. Hah? Ya, salmuhim itulah. Dengan kesederhanaan alat di zaman itu belum ada. Dan beliau sendiri yang lakukan. Sudah selesai cetak sekian eksemplar, yang bagi-bagi di ke distributor masing-masing beliau sendiri. Nanti daerah Kalimantan, Banjarmasin, sekian ratus eksemplar diikat oleh beliau rapi. Nanti daerah Sumatera mana, Riau misalnya, sekian ratus eksemplar. Nanti daerah sana sini, walhasil diikat masing-masing beliau sendiri. Sudah yang bawa ke kantor pos beliau sendiri bawa. Nah, ini kirim ke sana, ini kirim ke sini, kirim ke sini, kirim. Keuangan beliau sendiri yang ngurus. Kirim ini masuk uang ini untuk ini. Lancar, tidak pernah ada masalah, enggak pernah ada problem. Sampai beliau tua, mungkin karena usia ini itu, mulai dilibatkan yang lain. Ini bagi logikanya, ketika itu diatur oleh banyak orang lebih cepat, lebih profesional. Ini bagian keuangan sendiri ada bendahara. Ini bagian penulis, ada sekian penulis naskah. Ini bagian cetakan, ini bagian layout, ini bagian ngepaki, ngikat-ngikat, ini bagian ngirim. Kan caranya lebih masya Allah, lebih banyak tenaga. Mulai naskah masuk terlambat. Awalnya enggak pernah ada. Bulan iya masih anu ini itu, minggu depan besok ini itu, ada saja naskah. Ya fulan, bagian layout, wah anu mesinnya gini, wah aku sakit, anakku ke rumah sakit, ini itu, pengiketan, pengepakan, wah alasan sana sini sini, pengiriman terlambat ini itu, walhasil amburadul saat dipegang oleh banyak orang. Ibro, ala kulli hal, la yahuku jismaka illa bidhufrik. Nggak akan ada yang bisa garuk gatalmu kecuali kukumu sendiri. Percaya, garapan sendiri kamu akan lega, pas seperti yang kamu mau. Kalau sudah kamu pasrahkan, bisa ada saja. Nah, dan hadis mengisyaratkan ke itu. Makanya Rasulullah katakan, kamu ambil talimu sendiri, kamu kumpulkan kayu itu sendiri, kamu ikat sendiri, kamu pikul sendiri, kamu bawa ke pasar sendiri, kamu jual sendiri. Itu yang Rasulullah SAW isyaratkan. Hadith mengisyaratkan juga, oh bagus, orang itu kalau seandainya punya alat yang sesuai dengan profesinya. Ya ini terkait profesinya jual kayu bakar, ya alat yang dia butuhkan ya tali. Makanya Rasulullah katakan dia punya tali, dia bawa, dia ikat itu kayu bakar, dan yang semisalnya sesuai bidangnya. Bagus. Dia tukang misalnya, ya bagus untuk punya alat yang mendukung profesinya. Cetok, petil, tang, obeng dan lain sebagainya. Dia profesinya apa misalnya, bidang IT, ya dia punya laptop, dia punya ini. Ini profesinya kopi, butuh roasting, butuh apalagi namanya. Ala kulli hal, sesuai bidang yang dia tekuni. alat yang kamu butuhkan kamu punyai, sehingga membantu untuk kamu punya penghasilan yang sesuai kamu inginkan. Nah, hadis juga mengisyaratkan bahwa orang itu dianjurkan untuk kerja beriktisab atau takasub, berbuat, bekerja. Nah, ini bekerja dia, mungkin kalau di sana ya ke hutan misalnya, ngumpulkan ranting-ranting kering, kayu bakar, karena bidangnya di situ. Begitu yang lainnya, bekerja untuk mendapat penghasilan dari usaha dan keringat dia sendiri. Nah, itu mungkin beberapa faedah dalam hadis. Nasallallahu taufik. Wassallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.